إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-101 dan 102. Yaitu tentang pembahasan salat qasar. Dan ternyata kita dapati yang namanya qasar bukan hanya qasrul adad, tetapi ada yang namanya qasrus sifah. Qasar adalah pengurangan, qasrul adad pengurangan jumlah dari 4 menjadi 2. Sedangkan qasrus sifah adalah pengurangan sifatnya. Ada beberapa sifat-sifat yang dikurangi karena udur-udur tertentu. Apa udur tersebut? Sudah dibahas kemarin bahwa udur itu adalah safar dan khauf. Safar dan khauf. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza darabtum fil ardi, menempuh perjalanan berarti safar. Yang kedua, kalimat in khiftum an yaftinakum, kalau kalian khawatir, takut diserang oleh musuh, maka dengan dua ini dibolehkan qasar, qasr sifah dan qasr al-adad. Qasr sifah dan qasr al-adad. Fa'ala hadha yakunu hadha al-qaid ata bihi nadaran li ghalibil hal, maka keringanan ini dan kalimat yang Allah sebutkan dalam dua ayat ini nadaran li ghalibil hal, karena melihat keumuman safar-safar mereka. Keumuman safar-safar mereka di masa para sahabat, di masa Rasulullah SAW, mereka seringkali safarnya adalah jihad fisabilillah, perang. Kalaupun tidak safarnya bukan karena perang, bukan karena jihad, tetap di perjalanan ada musuh. Walaupun cuma lewat, Tetapi karena melewati daerah musuh, khawatir. Ada khawf. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini, qasrul adad dan qasrul sifah. Qasrul adadnya adalah salat-salat yang rubaiyah menjadi dua. Salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qasrul sifahnya yang akan dijelaskan sebentar lagi. Wa fihi faidatun ukhra. Dan ada faedah lain di dalam ucapan Allah ini, hiya bayanul hikmah wal maslahah fi mashru'iyyati rukhsatil qasr. Berarti di sini barakallahu fikum ada penjelasan hikmah dan maslahah disyariatkannya keringanan-keringanan qasr. Fabayyana dhalika, fabayyana fi hadhihi al-ayah annaha ma yutasawwar min al-mashaqqah al-munasibah lirukhsah wa hiya ijtima'u as-safari wal khawf. Maka dijelaskan bahwasanya dalam ayat ini dijelaskan tidak tergambar adanya kesusahan al-munasibah lirukhsah, kesusahan yang mencocoki keringanan tadi, yaitu safar dan khawf. Wala yastalzim dalika an la yaqsur ma'a safari wahdah, dan tidak mesti tidak dikosor kalau hanya ada safar saja rukhsahnya atau udurnya. Alladhi huwa madinatul masyaqqah, padahal safar saja sudah cukup merupakan perkara yang sering menjadi sebab-sebab kesusahan dan kesulitan. Barakallahu fikum. Artinya, karena yang dimaksud qasarnya adalah dua qasar ini, qasrul adad dan qasrul sifah, maka udurnya pun harus terkumpul dua udur ini, safar dan kekhawatiran, supaya mendapatkan qasar dengan jenis ini. Tetapi bukan berarti kalau safar saja enggak ada rukhsah. Bukan berarti kalau khauf saja enggak ada rukhsah. Ada pada masing-masingnya. Kalau dia safar saja, ya berarti qasrul adad saja. Salatul khauf tidak perlu. Kalau ada rasa takut dalam keadaan di tempatnya tidak safar, maka qasr sifah saja. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa fihi fa'idatun ukhra. Wa amma 'ala wajhi tsani. Adapun dari sisi kedua, wa huwa anna al-murad bil qasr, bahwasanya yang dimaukan dengan qasr adalah qasrul 'adad was sifah. Fa innal qaid 'ala babih. Kalau qasrnya qasr adad dan sifat, maka syarat tadi, qaid-qaid tadi sesuai dengan babnya. Artinya benar-benar ini syaratnya dua. Karena qasrnya juga dua-duanya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qaid-qaid tadi ala babi sesuai dengan babnya. Kalau safar, kalau khawatir, maka ada qasr. Qasr adad dan sifat dua-duanya. Fa idza wajada safar wal khauf, kalau didapati safar dan didapati khauf, jaza qasrul adad wa qasrus sifah, maka dibolehkan qasrul adad dan qasrus sifah, dikuranginya jumlah dan dikuranginya bentuk. Wa idza wajada safar wahdahu, tetapi kalau didapati hanya safar saja, jaza qasrul adadi faqat, maka dibolehkan qasrul adad saja. Kalau udurnya cuma safar, maka qasarnya cuma bilangannya yang 4 jadi 2. Atau al khauf wahdahu, kalau udurnya hanya takut saja, jaza qasru sifah, boleh qasru sifah saja, bentuknya saja. Walidzalika ata bisifati salatil khaufi ba'daha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bentuk atau sifat qasr di masa-masa kekhawatiran. Oleh karena itu Allah menjelaskan bagaimana tata cara salat khauf pada ayat berikutnya. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Jika kalian sedang berada, jika engkau berada di tengah mereka dan engkau mendirikan salat bersama mereka, faltakun ta'ifatun minhum ma'ak ila akhiril ayat, maka hendaklah engkau tegakkan salat bersama sekelompok pertama dan kemudian kelompok kedua, berjaga-jaga dan seterusnya dan seterusnya. Ini mulai menjelaskan qasrus sifah. Qasrus sifah adalah bentuk salat khauf yang tentunya ada qasarnya dikurangi dari bentuk asalnya. Ai idza sallaita bihim salatan tuqimuha, yakni kalau engkau menegakkan salat bersama mereka, wa tatimmu ma yajib fiha wa yalzam, fa'allamahum ma yanbaghi laka wa lahum fi'lahu, dan engkau ingin menyempurnakan apa yang wajib padanya dan yang semestinya, maka Allah ajarkan, kurangilah, Allah ajarkan qasrus sifah, jangan salat seperti biasa. Kata Allah, waddal ladina kafaru law taghfulu an aslihatikum. Orang-orang kafir itu sangat menunggu kalau kalian ini lalai terhadap senjata-senjata kalian. Kalau semuanya sholat berbarengan, berjamaah, gak ada yang pegang senjata, itu yang disenangi oleh musuh, ditunggu-tunggu oleh musuh. Fa'allamahum mayan bagilaka walahum fi'nahu, maka Allah ajarkan pada mereka apa yang wajib, yang semestinya dikerjakan olehmu wahai Rasul dan oleh mereka. Tsumma fassara dzalika biqaulihi, kemudian ditafsirkan oleh Allah sendiri dengan kalimat-kalimat berikutnya. Rinciannya, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah sekelompok berdiri bersamamu. Ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah sekelompok berdiri bersamamu untuk salat, ai ma'ak. Maknanya ta'ifatun qa'imatun bi'idza'il adu, berarti ada kelompok lain yang berdiri siaga menghadap musuh. Barakallahu fikum. Dan nanti akan ada bentuk-bentuk yang berbeda-beda tergantung musuhnya di mana. Di arah kiblatkah, atau di kirinya, atau di kanannya, atau di belakangnya. Akan ada nanti berbeda-beda bentuknya. Yang jelas dengan kalimat ta'ifatun berarti kelompok tadi dibagi dua, satu ta'ifah lagi, ta'ifatun ta'ifatun yanqasimu ila qismain atau yuqassam qismain. Hendaklah yang satu berdiri bersamamu ma'ak, yang lain kemana? Itu otomatis dipaham, sehingga tidak perlu disebut, tetapi para ahli tafsir memahami maksudnya sekelompok yang kelompok lain tetap siaga. Baik, di mana siaganya tergantung musuhnya di mana. Kalau kiblatnya di sini, berarti pasukan yang pertama bersama Nabi menghadap ke sana. Ternyata musuhnya di arah lain, di sini musuhnya. Maka kelompok yang lain berjaga-jaga di sini menghadap musuh. Baik. Kalau musuhnya sama-sama di sana, di arah kiblat, maka berarti mereka di belakangnya, tetapi ketika yang depan sujud, ruku, yang belakang tetap berdiri. bersaf di belakang tapi tidak ikut bersama Nabi. Nanti kedua, rokat kedua sebaliknya, kelompok yang belakang yang berdiri dan kelompok yang tadi berdiri bersama Nabi ikut ruku dan sujud. Kita lihat rincian berikutnya. Berarti kalau dikatakan sebagian, pasti ada sebagian yang lain. Kemana sebagian yang lain? Qala rahimahullah, ay ta'ifatun qa'imatun bi'iza'il adu. Berarti kelompok yang lain bersiaga menghadap musuh. Kama yadullu ala dhalika mayati. Sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh kalimat berikutnya. Fa'idha sajadu. Kalau mereka sudah sujud. Artinya sudah menyelesaikan satu rakaat. Ayalladzina ma'aka ay akmalu salatahum. Yani orang yang bersamamu sudah menyelesaikan salat mereka. Wa'abbara anis salati bis sujud. Dan diungkapkan salat tadi dengan kalimat sujud. Liyadulla ala fadlis sujud. Untuk menunjukkan tentang keutamaan sujud di dalam salat tersebut. Salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, dan ada sujudnya. Maka ini yang paling mulia, sehingga satu rakaat tadi disebut dengan satu kali sujud. Kalau sudah selesai mereka sujud, qala, dikatakan yu'abbir au ubbira anis salati bis sujud liyadulla ala fadlis sujud, untuk menunjukkan keutamaan sujud. Wa annahu ruknun min arkaniha, karena sujud itu merupakan rukun dari rukun-rukunnya. Bal huwa a'zamu arkaniha, bahkan sujud itu sebesar-besar, seagung-agung rukun salat. Kalau sudah selesai salatnya, falyakunu min waraikum, maka hendaklah mereka berpindah di belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, maka datanglah kelompok yang lain yang lam yusallu, yang belum salat. Fal yusallu ma'ak, hendaklah salat bersamamu. Terbayang, kalau tadi kita anggap saja karena kalimatnya min waraikum, seakan-akan musuh itu di arah kiblat, kiblatnya ke sana jauh sekali, ini musuh dan di sini kaum muslimin, jadi dua saf. Yang pertama salat bersama Nabi, yang ini belakang tidak, tetap tegak dengan senjatanya. Baik, melihat kalau musuh menyerang. Setelah mereka ruku dan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam posisinya, dalam sujudnya. Sedangkan kelompok pertama menyelesaikan rokaatnya sendiri. Kemudian pindah ke belakang. Karena dikatakan sudah sholat. Kalau mereka sudah sajadu, maka mereka sudah sholat. Yang belakang pindah ke depan. Ikut Nabi rokaat kedua. Subhanallah. Supaya adil. Masing-masing para sahabat mendapatkan kesempatan sholat di belakang Rasulullah SAW satu rakaat. Rakaat yang lainnya mereka selesaikan sendiri. Seperti orang masbuk. Seperti yang masbuk sholat. Selesaikan dan lepas. Yang belakang pindah ke depan ikut rakaat keduanya Nabi. Bagi mereka rakaat pertama. Sama seperti tadi, setelah selesai Nabi mereka selesaikan sisanya. Perhatikan kalimat beliau, Syekh Sa'di rahimahullah, falyusallu ma'ak, hendaklah mereka salat bersamamu. Ini yang tadi belum salat, salat bersamamu. Wa dalla dhalika 'ala anna al-imama yabqa ba'da insirafi ath-tha'ifatil ula. Di sini ada dalil bahwa imamnya tidak beranjak dari tempatnya. Yabqa, dia tetap di tempatnya, ba'dan sirafi ta'ifatul ula, setelah kelompok pertama selesai sholat. Muntadiran li ta'ifati thaniyah, menunggu kelompok yang kedua. Fa'idha hadaru, kalau mereka sudah hadir di belakang, sallabihim ma baqiya min salatih, maka imam tadi menyelesaikan sisanya. Thumma jalasa, kemudian duduk. Tahiyat, tapi tidak salam-salam. Sampai kapan? Yantadiruhum hatta hatta yukmilu salatahum, menunggu mereka yang di belakang menyelesaikan rakaat keduanya sampai tahiyat juga. Setelah tahiyat, maka imamnya salam bersama-sama kelompok kedua. Kelompok pertama mendapatkan takbiratul ihram, kelompok kedua tidak mendapatkan takbiratul ihram. Tetapi kelompok kedua mendapatkan salam bersama Nabi, kelompok pertama tidak mendapatkan salam bersama Nabi, mereka salam sendiri. Taib. Tetapi ini adalah pembagian yang sangat adil, karena masing-masing mendapat satu rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau engkau punya usul? Saya punya ide. Kenapa enggak salat bersama Nabi satu kelompok sahabat, yang lain jaga-jaga? Sampai selesai salat sempurna tanpa dikurangi sifatnya, tanpa dirubah sifatnya, sempurna selesai, baru kemudian para sahabat golongan kedua salat. Niscaya para sahabat akan berkata, saya kelompok pertama, saya gak mau kelompok kedua. Kenapa? Gak ada Nabi. Nabi sudah selesai. Ya. Akan berebut, semua ingin bersama Nabi. Ya. Sehingga diajarkan oleh Allah seperti itu, agar masing-masing mendapatkan keutamaan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faida hadaru salla bihim ma baqiya min salatihim thumma jalasa yantadhir, kemudian duduk menunggu sampai mereka menyelesaikan rakaat keduanya, thumma yusallim bihim, kemudian salam bersama dengan mereka. Wa hadha ahadul wujuh fi salatil khauf, ini adalah salah satu bentuk dari bentuk salat khauf. Berarti bentuk salat khauf banyak, sesuai dengan arah kiblatnya di mana, di arah musuh atau sebaliknya, atau di samping kanannya atau samping kirinya, maka akan berbeda-beda. Demikian pula situasinya dan kondisinya dan waktunya. Waktunya kepepet, dalam keadaan sedang genting, tidak mungkin bisa berdiri tegak di satu tempat, harus terus bergerak ke kanan kemari, padahal waktu sudah mau terbenam matahari, dalam keadaan tidak mungkin bisa ditinggal. Stop dulu, saya mau salat. Tidak bisa. Ya. Maka ada salat khauf yang masing-masing salat sebisanya. Dengan niat. Sambil berlari, sambil bergeser ke kanan, ke kiri. Dengan niat ini sujud, ini ruku dan seterusnya. Itu salat khauf juga. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Kembali kepada kita. Fa'innaha sahhat anin Nabi SAW min wujuhin kathiratin kulluha jaizah. Karena diriwayatkan salat-salat khauf bentuk-bentuknya dari Nabi dengan sekian macam bentuk, kulluha jaizah, semuanya boleh. Wa hadhihi al-ayat tadullu ala anna salatal jama'ah fardhu 'ainin min wajhain. Dari sini berarti bukti salat berjamaah itu hukumnya wajib. Salat berjamaah bagi laki-laki wajib. Min wajhain, dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, annallaha ta'ala amara biha fi hadhil halati syadidah. Sisi pertama, lihatlah bagaimana Allah perintahkan salat berjamaah walaupun dalam kondisi yang sangat dahsyat, dalam kondisi yang genting, menakutkan, tapi tetap disuruh salat berjamaah. Waqta istidadil khauf minal a'da, di waktu-waktu mereka khawatir ada serangan musuh. Wa hadara muhajamatahum, menghindari serangan-serangan mereka, serangan musuh. Fa idza aujaba fi hadhihi al-halati syadidah, kalau dalam keadaan perang saja salatnya tetap harus berjamaah, apalagi di masa aman, tenteram, sentosa. Fa ijabuha fi halati tumaninah, maka kewajibannya di dalam keadaan tenang wal aman, dalam keadaan aman, min babi aula, maka lebih-lebih wajib lagi. Wa ahra, lebih pantas untuk diwajibkan ketika aman. Itu sisi pertama. Wa tsani, sisi kedua. Mudah-mudahan terpahami sisi pertama. Kalau dalam keadaan sedang genting, sedang susah, sedang takut saja, disuruh sholatnya tetap berjamaah. Apalagi ketika aman, tentram, bukan dalam perang. Tani, andal musallin. Salat al-khawf. Yatrukuna fiha kathiran minasyuruti wal-lawazim. Lihatlah. Orang-orang yang salat dengan salat khawf tadi, mereka meninggalkan sekian perkara yang mestinya dikerjakan. Wa yu'fa fiha, dan dimaafkan. An katsirin min al-af'al al-mubtilah, dimaafkan dari sekian banyak amalan-amalan yang kalau saja di masa aman perbuatan itu membatalkan salat. Mubtilah fi ghairiha, akan membatalkan di selain keadaan ini. Wa ma dzaaka illa lit-ta'kid, lit-ta'akkud wujub al-jamaah. Ini juga tidak lain menunjukkan ditegaskannya salat berjamaah, walaupun dikurangi, walaupun dikorbankan beberapa amalan-amalan, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tetap harus berjamaah. Ini sisi kedua. Sisi pertama sudah dijelaskan, yaitu di masa takut saja harus, apalagi di masa aman. Yang kedua, bukankah salat seperti itu banyak kekurangan-kekurangannya? Masa bisa menyelisih imam? Imamnya masih sujud, dia sudah menyelesaikan sendiri. Habis itu salam sendiri. Boleh gak itu di luar salat khawf? Tidak boleh. Tapi salat khawf boleh. Kemudian salat selesai, dia pergi. Taifah kedua masuk. Ikut bersama Rasul SAW. Salat. Sampai tahiyat, mereka tidak tahiyat. Mereka berdiri sendiri, menyelisih imam lagi. Itu juga kalau di tempat-tempat di luar situasi ini, tidak boleh menyelisih imam. Innama ju'inal imamu liyutamma bihi. Tetapi toh dalam situasi ini diperbolehkan. Berarti ada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang diperbolehkan, dimaafkan. Ada perubahan-perubahan-perubahan yang dibolehkan. Ada kekurangan-kekurangan khasrus sifat, kekurangan sifat-sifat. Juga semuanya yu'fa. Dimaafkan. Li'ajli mata. Karena apa? Semua itu dimaafkan. Karena harusnya sholat berjamaah. Kalau tidak, mereka bisa sholat sempurna masing-masing. Sudah lima orang, sholat sempurna masing-masing. Iya kan? Bisa. Sempurna, gak ada yang dikurangi. Sifatnya sempurna. Sudah, lima lagi. Sudah, lima lagi, bisa. Tetapi toh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan agar semuanya berjamaah bersama Nabi. Subhanallah. Jadi terpaksa ada kekurangan ini, tidak mengapa, ma'fu. Terpaksa menyelisih imam, tidak mengapa, ma'fu. Terpaksa salam duluan, tidak mengapa, ma'fu. Terpaksa dia harus, subhanallah. Sekian banyak yang di tempat lain tidak boleh, di salat khauf boleh. Li ajli mana? Karena apa itu? Karena pentingnya salat berjamaah. Walaupun ada korban-korban tadi, tidak mengapa, dimaafkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa yu'fa fiha an kathir min al-af'al al-mubtila fi ghairiha. Wa ma dzaaka illa lita'akkudi wujubil jama'ah. Semua itu tidak lain kecuali karena ditegaskannya, ditekankannya untuk salat bersama-sama berjamaah. Li'annahu la ta'arudha baina wajib wa mustahab. Karena sungguhnya tidak ada ta'arud, enggak ada pertentangan antara wajib dan mustahab. Falaula wujubal jamaah, kalau saja bukan karena wajibnya salat berjamaah, tidak mungkin akan bisa ditinggalkan perkara-perkara yang merupakan wajibat hanya karena sesuatu yang tidak wajib. Tidak mungkin. Kuat mana? Al-wajibat wal-mustahabat. Ya kuat yang wajib. Kalau bertentangan antara yang wajib dengan yang mustahab, mana dikorbankan? Hah? Yang mustahab. Baik. Contoh, kalau engkau lagi sholat sunnah, Tiba-tiba qamat. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Maka kata para ulama, batalkan sholatmu ikut berjamaah. Sholat saya dibatalkan, sholat sunnahnya. Iya, sekarang sudah ada sholat wajib dikumandangkan. Maka tinggalkan sholat sunnahmu, ikut berjamaah. Dikorbankan yang sunnah tadi dengan yang wajib. Baik. Sekarang, apa mungkin perkara yang tadinya harus, bukan mustahab loh, yang tadinya harus mengikuti imam, harus. Tidak boleh salam sendirian, itu juga harus. Demikian pula harus bersama imam dan seterusnya. Semua ini keharusan-keharusan, tapi dikorbankan. Untuk apa? Untuk sholat jamaah. Apa mungkin sholat jamaahnya tidak wajib? Wahai yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu tidak wajib, apa mungkin mementingkan sesuatu yang tidak wajib dikorbankan sekian perkara yang semestinya harus? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu fiqih yang sangat bagus. Itu adalah istinbat hukum yang sangat bagus. Lam tutrak hadhil umur allazimah li ajliha falaula wujubul jamaah. Kalau saja bukan karena wajibnya salat berjamaah, tidak mungkin ditinggalkan perkara-perkara yang lazimah tadi, yang semestinya harus dikerjakan hanya karena sholat jamaah. Kalau bukan wajib, tidak mungkin akan digugurkan semua perkara tadi karena mementingkan sholat jamaah. Wa tadullul ayatul karimatu ala annal awla wal afdal an yusallu bi imamin wahid. Ini pun dalil bahwa yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling utama, salat bersama satu imam. Jangan berkata nanti gampang bikin jamaah kedua, nanti gampang bikin jamaah ketiga, nanti kita bikin jamaah sendiri aja. Nggak bisa. Yang diperintahkan adalah salat berjamaah dengan satu imam. Satu imam yaitu imam rawatib, imam yang resmi di masjid tersebut. Jangan seenaknya membuat jamaah. Kalau dibolehkan membuat jamaah sendiri-sendiri, niscaya mereka akan berjamaah sendiri-sendiri. 10-10 kek, 5-5 kek, bisa. Tetapi tidak. Dikumpulkan dengan satu imam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau tadammana dzalikal ikhlal bi syai'in la yakhillu bihi law salluha ba'dahu bi'iddati a'immah. Kalau walaupun terkandung di dalamnya kekurangan-kekurangan, tetapi karena untuk kepentingan berjamaah tidak mengapa. Ustaz, di tempat saya sholat asarnya jam 5 sore, Ustaz. Padahal azannya itu jam 3:15 atau 3:20. Jam 5 baru sholat jamaah. Ya lebih saya sholat sendiri saja. Kau sholat sendiri dapat nilainya sendiri. Tapi kalau kau menunggu sampai jam 5, kemudian kau sholat bersama mereka, kau mendapatkan keutamaan 27 kali lipat. Itu paling sedikit. Bisa lebih dari itu. Ada ikhlal. Apa ikhlalnya? Takhirus sholat. Tetapi karena menunggu jamaah, tidak mengapa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kurang lebih demikian makna ucapan beliau. Walaupun kadang ada ikhlal bisyai, tetapi la yakhillu bihi law salluha bi'iddati a'immah. Tetapi kerusakan itu tidak seperti besarnya kerusakan kalau sholatnya masing-masing dengan imam sendiri-sendiri. Terjadi tafarruq wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Wa dzalika li ajli istima' kalimatil muslimin. Yang demikian karena demi bersatunya kalimat kaum muslimin dan sepakatnya mereka. Wa adami tafarruq kalimatihim, dan agar tidak terpecah kalimat mereka, maka bersatulah dengan satu imam, berjamaahlah dengan jamaah yang pertama dengan imam rawatib. Adapun yang lain yukhalifus sunnah. Jamaah berikutnya kalaupun dibolehkan karena terlambat tidak sengaja, tetap nilainya berbeda dengan jamaah yang pertama. Apalagi sengaja-sengaja bikin sendiri, nanti kita bikin sendiri, mukhaliful jamaah. Bukan hanya mukhaliful sunnah, dia menyelisihi jamaah. yakni membawa kepada perpecahan dan pertikaian. Waliyakuna dalika auqa haiba fi qulubi a'daihim. Lagi pula dengan salat berjamaah seluruhnya di bawah satu imam itu akan lebih mengena di hati-hati musuh-musuh Allah, di hati-hati orang kafir, melihat bagaimana kompaknya kaum muslimin, bagaimana bersatunya kaum muslimin. Wa amara ta'ala bi aqdis silah wal hadar fi salatil khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan untuk siaga, siaga, siaga dengan kalimat khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum. Ambillah kewaspadaan kalian. Wa hadha wa in kana fi haraka washtighal an ba'd ahwalis salah. Yang demikian walaupun ada kesibukan yang lain, ada gerakan-gerakan lain selain gerakan salat, fa inna fihi maslahah, maka itu maslahat, artinya tidak mengapa. Gerakan salat sudah jelas ciri-cirinya, orang berdiri dalam salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Tetapi karena musuh di hadapannya atau di sampingnya, maka dia memegang senjata. Kalau senjatanya seperti sekarang, susah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Iya kan? Pasti akan begini salatnya. Allahu Akbar masih megang juga. Ya. Barakallahu fiikum. Berarti ada gerakan-gerakan lain? Naam. Tetapi sama dengan yang tadi, ma'fun, karena Allah perintahkan khudu hidrakum. Fihi maslahah rajihah wa huwal jama' baina salati wal jihad. Apa maslahatnya? Menggabungkan antara salat dengan jihad. Wal hadar minal a'da, dan berjaga-jaga dari musuh-musuhnya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.